الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله عن أبي ربعي حنظلة ابن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. رواه مسلم. قال رحمه الله: وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولعبنا، والضيعات المعايش. هذا حديث عظيم في باب الاقتصاد في الطاعة والتوسط فيها، وفيه تحقيق ما سبق أورده رحمه الله تعالى في الأحاديث المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وأعطي كل ذي حق حقه. ففي هذا توسط واعتدال في هذا الباب، نبه عليه صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث حيث قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه ثلاث مرات. ساعة أي تكون لحلق الذكر، مجالس العلم، معرفة الأحكام، القيام بحقوق الله التي افترضها وأوجبها على عباده، وساعة تكون لحق نفسه وحق أولاده وحق ضيفه، وأيضا مصالحه من جلب رزق أو نحو ذلك. فهذا معنى قوله في تمام هذا الحديث ساعة وساعة. وهذا الحديث يدل على كمال حال الصحابة في الخير وحرصهم عليه، وأيضا خوفهم من النفاق مع كمال إيمانهم. وفي هذا يقول عبد الله بن أبي مليكة أحد علماء التابعين، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، فكانت حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمعت بين أمرين: إحسان في العبادة وخوف من عدم القبول. وهذا من أمارات الإيمان وأمارات الخيرية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، أي يسيء في العمل وهو في الوقت نفسه آمن من العقوبة، بينما المؤمن يحسن في العمل ويخاف ألا يقبل منه عمله. ولهذا لا يزال في ازدياد من الخير وفعل الخيرات. فهنا أبو بكر رضي الله عنه لقي حنظلة رضي الله عنه وقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا أيضا يفيد أن هذا السؤال سؤال طيب، عندما يلقى المسلم أخاه يسأل عن حاله ويطمئن على أمره. فقال: كيف أنت حنظلة؟ فقول الأخ لأخي كيف أنت وكيف حالك أو كيف أمورك أو نحو ذلك، هذا كل من الهدي الذي كان عليه السلف رحمهم الله عند تلاقيهم، وهو يكون بعد السلام، لأن أول ما يبدأ به السلام ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن الحال. قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قلت: نافق حنظلة. هذه الكلمة كلمة ثقيلة وشديدة وعظيمة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ يعني ما هذا القول الذي تقوله لأجله قلت نافق حنظلة؟ سبحان الله. وسبحان الله جاءت في هذا المقام مقام التنزيه. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. أي أنه في حالة جلوسه في مجلس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر الذي يذكرهم فيه بالجنة والنار والحلال والحرام والأحكام ويذكرهم بالله، كأنها رأي عين. وهذا فيه أن مجالس الذكر تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، وتجعل الإنسان في مستوى رفيع جدا من خشوعه وإخباته والمعاني العظيمة التي تحفه، لأنها مجالس مباركة فيها خير وفيها بركة عظيمة جدا. فقال: كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج الأولاد، أي لاعبناهم ومازحناهم وجلسنا نتحدث معهم، والضيعات أي المصالح والمعاش ونحو ذلك شغلنا بها، نسينا كثيرا. يعني ننسى هذه المعاني، لا تكون حاضرة في أذهاننا مثل حضورها عندما نكون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكرنا. فقال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فوالله إنا لنلقى مثل هذا، أي هذا حالنا جميعا، هذه حالنا، ليست هذه حال مختصة بك يا حنظلة، وإنما هذه حالنا جميعا. لم يقل ألقى، وإنما قال نلقى، مبين هذه حال الجميع، كل يلقى مثل هذه الحال. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. أي أنه لو كان مستوى الإيمان عندكم مستمرا على المستوى الذي يكون فيه، وأنتم عندي في مجلس الذكر والتعليم والتذكير بالله سبحانه وتعالى، لو بقي الإيمان على هذا المستوى مستمرا على هذه الحال، لصافحتكم الملائكة في فروشكم وفي طرقكم وهذا يبين أن العبد أيضا في هذا المقام مقام زيادة ونقصان، وقوة وضعف، والزيادة لها أسباب والنقصان له أسباب، مثل ما جاء عن عمير بن حبيب الخطمي صحابي جليل رضي الله عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا سبحنا الله وحمدناه وذكرناه زاد، وإذا غفلنا أو نسينا نقص. فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب، وينقص ولنقصانه أيضا أسباب. قال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات، ساعة وساعة ثلاث مرات، يكررها أي ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه، أي ساعة تكونون على هذه الحال من رعاية للعلم ومجالس العلم وحلق الذكر والفقه في الدين ونحو ذلك مما يزيد بالإيمان، وساعة أيضا للحقوق الخاصة وحقوق الأهل والأولاد ومصالح الإنسان وأمور معاشه ونحو ذلك. هذا هو المراد بالحديث. بعض الناس، وهذا لابد أن ننبه عليه، بعض الناس أساء الفهم والعياذ بالله إساءة بالغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، ففسروها تفسيرا سيئا جدا. قالوا ساعة لربك وساعة لقلبك، أي افعل من المحرمات ما شئت من سماع الأغاني أو مثلا مجالس اللهو المحرمة أو نحو ذلك، ساعة وساعة، هكذا فهم، وهذه فهم سيء جدا. كيف يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وساعة، أي تفعل فيها ما شئت من الحرام أو الأمر الذي يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من أسوأ ما يكون في الفهم. والأمر كما أوضحت ساعة، أي في علم وذكر، وساعة أخرى لحقوق الأهل والأولاد والمصالح والأرزاق ونحو ذلك، وليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد أي دلالة على فعل شيء من المحرمات أو المنكرات أو الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى. والمصنف الإمام النووي رحمه الله ساق هذا الحديث في باب الاقتصاد في الطاعة، ودلالته على الباب وما سيق الحديث لأجله ظاهرة وواضحة، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab tentang al-iqtisad fi ta'ah atau fil ibadat, yakni tentang bersikap tengah dalam beribadah dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abi Rabi'i Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidi radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah salah seorang dari sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah berkata, aku bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar bertanya kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka aku berkata, nafaqa Hanzalah, sungguhnya Hanzalah yaitu saya ya telah berbuat kemunafikan. Ini terjerumus, takut terjerumus dalam kemunafikan. Maka Abu Bakar berkata, subhanallah, ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Aku berkata, tatkala di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kita melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita secara langsung. Akan tapi jika kita pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tersibukkan dengan istri-istri kita, dengan anak-anak dan perkara-perkara dunia, nasina katsiran, maka kita pun melupakan banyak perkara. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kita mendapati seperti ini wahai Hanzalah. Kata Hanzalah, maka aku pun beranjak pergi bersama Abu Bakar sampai akhirnya kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguhnya Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa madza? Kenapa bisa demikian?" Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, tatkala kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami dengan neraka dan engkau mengingatkan kami dengan surga, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami. Akan tapi tatkala kami keluar pergi dari sisi engkau dan kami pun sibuk dengan istri-istri kami, bermain-main dengan anak-anak kami, dengan perkara-perkara dunia, maka kami pun melupakan banyak perkara. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian terus berada di sisiku dan kondisi keimanan sebagaimana tatkala kalian berada di sisiku dan tatkala mengingat perkara-perkara akhirat, maka sungguh malaikat akan berjabat tangan dengan kalian tatkala kalian berada di tempat-tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, akan tapi wahai Hanzalah sebagian waktu dan sebagian waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Akan tapi wahai Hanzalah sebagian waktu dan sebagian waktu. Sebagian waktu dan sebagian waktu, sebagian waktu dan sebagian waktu. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang sikap tengah dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menguatkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari hadis-hadis berikutnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahwasanya inna li nafsi 'alaika haqqan, bahwasanya jiwamu juga punya hak, wali ainaika 'alaika haqqan, dan kedua matamu juga punya hak untuk istirahat, wali zaurika 'alaika haqqan, dan juga tamumu ya juga punya hak ya, bahwasanya Allah punya hak dan juga ada hak-hak yang lain yang berkaitan dengan perkara dunia yang harus ditunaikan. Oleh karenanya hadis ini menunjukkan sikap tengah dalam beribadah ya, dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan." Akan tapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sebagian waktu kau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau berada di halaqah zikir, dalam majelis-majelis ilmu, engkau mengenal bagaimana hukum-hukum perkara-perkara fikih, engkau bagaimana bisa menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wasa'ah, dan sebagian waktu kau sibukkan untuk menjalankan hak-hak yang lain, hak jiwamu, anak-anak punya hak yang harus kau penuhi, istrimu punya hak yang harus kau penuhi, engkau juga berusaha mencari kemaslahatan-kemaslahatan duniamu ya, seperti mencari rezeki dan yang lainnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi anjuran kepada Hanzalah bahwasanya sebagian saat, sebagian waktu untuk perkara akhirat, untuk menunaikan hak Allah untuk beribadah, dan sebagian waktu untuk menunaikan hak-hak yang lain. Dan ini sebagaimana hadis-hadis yang telah lalu yang Rasulullah jelaskan bahwasanya inna li rabbika 'alaika haqqan, Rabb kamu punya hak dan juga dirimu juga punya hak untuk istirahat, keluargamu punya hak dan tamumu bahkan punya hak. Oleh karenanya sebagian waktu untuk hak Allah dan sebagian waktu untuk hak yang berkaitan dengan masalah dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis ini ya, Hanzalah radhiyallahu taala anhu salah seorang sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Hanzalah berkata, "Nafaqa Hanzalah." Sungguhnya Hanzalah, yaitu dirinya sendiri, sungguhnya saya telah terjerumus dalam kemunafikan. Ini menunjukkan bagaimana ya, para sahabat yang sempurna iman mereka, bagaimana semangat mereka dalam menjalankan kebaikan, akan tapi mereka diliputi rasa takut terjerumus dalam kemunafikan. Padahal iman mereka begitu sempurna, semangat mereka untuk beribadah luar biasa, akan tapi mereka masih takut terjerumus dalam kemunafikan. Oleh karena salah seorang dari ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Abi Mulaikah ya, pernah berkata rahimahullah, "Adraktu aktsar min 30 sahabiyan," kata dia mengatakan, "aku mendapati lebih daripada 30 sahabat. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi." Setiap mereka, seluruh para sahabat 30 orang tersebut ya, khawatir mereka tertimpa kemunafikan. Padahal mereka adalah para sahabat yang sebagian mereka para sahabat senior yang ibadah mereka luar biasa. Akan tapi setiap para sahabat yang ditemui oleh Abdullah bin Abi Mulaikah merasa khawatir diri mereka tertimpa dengan kemunafikan. Demikianlah para sahabat, mereka membaguskan ibadah mereka, mereka perbaiki dengan sebaik-baiknya, mereka jalankan dengan sebaik-baiknya, akan tapi mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, Al-mu'min jama'a bainal ihsan wal makhaf. Sungguhnya seorang yang beriman, dialah orang yang mengumpulkan antara ihsan, berbuat baik, dan rasa takut. Itu dia beribadah dengan sebaik-baiknya, berbuat baik kepada orang lain dengan sebaik-baiknya. Akan tapi dia takut, khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia senantiasa banyak beribadah. Senantiasa banyak beribadah. Dia tidak pede dengan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak sombong dengan ibadah yang dia lakukan. Oleh karena dia terus berbuat ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, disertai dengan rasa khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-munafiq, jama'a bainal isaa'ah wal amn. Adapun orang yang munafik, dia menggabungkan antara dua perkara, yaitu al-isaa'ah, buruk dalam beribadah. Ibadah tapi cara beribadahnya buruk, tidak bagus sebagaimana orang beriman. Wal aman, sementara dia merasa aman, ya, merasa ibadahnya pasti diterima, tidak akan mendapatkan azab Allah, ya, dia merasa tentram padahal ibadahnya tidak beres. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Hanzalah, maka Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kondisimu wahai Hanzalah? Dan ini merupakan pertanyaan yang baik dari seorang saudara kepada saudaranya yang lain. Bertanya tentang kondisinya. Ini merupakan yang dilakukan setelah tentunya setelah memberi salam. Tatkala dua orang bersaudara saling bertemu, maka mengucapkan salam di antara mereka, kemudian bertanya tentang kondisi mereka. Bagaimana kondisimu, bagaimana perkaramu, bagaimana keluargamu, ya. Dan ini perkara yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar tatkala bertemu dengan Hanzalah, dia bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kondisimu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab dengan suatu jawaban yang sangat membuat kaget Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah." Sungguhnya Hanzalah telah terjerumus dalam kemunafikan. Ini kalimat atau perkataan yang keras, yang mengagetkan. Ya, sampai saya Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Ya, terjerumus dalam kemunafikan adalah perkara yang berat. Ya. Artinya Abu Bakar bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian?" Maka Hanzalah pun menjelaskan kenapa dia berkata demikian. Dia mengatakan, "Kami tatkala di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami dengan surga dan neraka, ka'anna ra'ya lain, seakan-akan kami melihat surga dan neraka, seakan-akan surga di hadapan kami hadir dan seakan-akan neraka di hadapan kami hadir. Akan tapi jika kami berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumah, bertemu dengan istri, bermain-main dengan istri, bercanda dengan istri, ngobrol dengan istri dengan anak-anak, kemudian sibuk dengan perkara-perkara dunia, nasina katsiran, maka kita pun perkara-perkara tentang akhirat kita lupa, seakan-akan surga kita lupakan, seakan-akan banyak dari perkara neraka jahanam yang kita lupakan." Inilah yang Hanzalah takutkan, yang dia khawatirkan ini merupakan kemunafikan. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dia mengatakan, "Innalanalqa mithla hadza." Kami pun demikian, ya, kami pun demikian. Artinya kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya apa yang menimpa Hanzalah bukan perkara yang khusus menimpamu, bahkan menimpa kami juga, Abu Bakar dan yang lainnya. Oleh karena Abu Bakar mengatakan, "Innalanalqa mithla hadza." Kami juga mendapati hal ini. Tatkala kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan iman kita terasa tinggi. Ya, bagaimana tidak tinggi, ya, dalam majelis ilmu, majelis zikir, kemudian malaikat hadir dalam majelis tersebut. Ya, majelis tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Allah menurunkan ketenangan. Majelis yang penuh keberkahan tentunya menambahkan keimanan seorang. Dan ini juga dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat yang lainnya. Akan tapi jika kami pulang ke rumah kami, ketemu dengan istri-istri kami, bertemu dengan anak-anak kami, maka kami pun melupakan banyak-banyak perkara-perkara yang tadi telah kami ingat tatkala duduk bersama Rasulullah SAW dalam majelis ilmu. Maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Hanzalah pun berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Hanzalah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, nafaqa Hanzalah?" Sungguhnya Hanzalah telah terjerumus dalam kemunafikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa? Kenapa bisa demikian?" Maka Hanzalah pun menjelaskan, "Ya Rasulullah, jika kami duduk bersama engkau, engkau ingatkan kami kepada neraka, engkau ingatkan kami kepada surga, maka seakan-akan kami melihat surga dan neraka dengan kedua mata kepala kami. Akan tetapi jika kami meninggalkan engkau, kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri-istri, sibuk dengan anak-anak, bersenda gurau dengan anak-anak, sibuk dengan urusan dunia, Nasina kathiran, maka banyak perkara yang kami lupakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada Hamzalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi, wahai Hamzalah, wahai Abu Bakar, jika seandainya kalian berada di sisiku, kemudian tinggilah iman kalian dengan ketinggi iman yang sangat tinggi, dan kalian terus dalam kondisi keimanan seperti itu, ya, ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa Taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala, la safahatkumul malaika, maka malaikat akan turun kemudian berjabat tangan dengan kalian, dan bahkan di tatkala kalian berada di tempat-tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Ya, tentunya iman ini yang terus naik, tidak pernah turun-turun, ya, ini akan tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang, ya, saatan-saatan, kata Nabi SAW, seorang dalam beribadah hendaknya sa'ah dan sa'ah, sebagian waktu dia gunakan untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian waktu dia gunakan untuk menunaikan hak-hak yang lainnya. Dan ini sebagaimana telah dijelaskan di awal oleh Syekh, bahwasanya sa'atan wa sa'atan, artinya sebagian waktu digunakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadiri majelis ilmu, menghadiri halaqat ilmu, halaqat zikir, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian waktu yang lain digunakan untuk menunaikan hak-hak yang lain, seperti hak istri, hak anak-anak, hak tetangga, kemudian hak tamu dan yang lainnya, hak tubuh untuk istirahat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, kepada Abu Bakar dan Hamzalah, bahwasanya kondisi seorang muslim itu imannya yazid wa yangqus, naik dan turun, sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Umair bin Habib Al-Hatmi. Dia mengatakan, al-imanu yazid wa yangqus, bahwasanya iman itu naik dan turun. Idza sabbahna Allah wa hamidnahu, kalau kita bertasbih kepada Allah dan kemudian kita muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala zat, maka iman kita bertambah. Akan tapi idza ghafalna, ya, wa nasina, tapi kita lalai, tatkala kita lalai, kita lupa, naqas, maka iman kita akan turun. Ya, oleh karenanya terkadang iman kita turun, namun kita kembali lagi untuk mengingat hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menaikkan kualitas keimanan kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir kita ingatkan bahwasanya sebagian orang salah paham tentang hadis ini. Sebagian orang salah paham tentang hadis ini. Mereka paham dengan pemahaman yang sangat keliru. Tatkala mereka menerjemahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'atan wa sa'atan, sebagian waktu dan sebagian waktu. Kata mereka artinya apa? Sebagian waktu gunakanlah untuk beribadah kepada Rabbmu, dan sebagian waktu terserah engkau lakukan untuk apa saja. Sehingga mereka berdalil dengan hadis ini, kata mereka sebagian waktu untuk bersenang-senang, untuk dengar-dengar musik-musik, nyanyian-nyanyian, untuk bermaksiat, terserah, enggak jadi masalah, yang penting sebagian waktu untuk Allah, sebagian waktu bebas untuk lakukan apa saja. Tentu ini merupakan pemahaman yang sangat keliru. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat untuk menggunakan sebagian waktu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pemahaman yang sangat keliru. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini, ya, untuk menjelaskan tentang perkara yang sangat penting, yaitu bahwasanya dalam beribadah kita harus iktisad, yaitu harus sikapnya tengah, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh melewati batas, akan tapi sikap tengah, memperhatikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa dengan hak-hak yang lain pula. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب, باب الاقتصاد في الطاعة, بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه, فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا داخل في هذا الباب, باب الاقتصاد في الطاعة, وعرفنا أن الاقتصاد هو التوسط والاعتدال بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط, لأن الغلو في في في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليس مشروعا فلا يكون مقبولا، لأن العمل المتقبل هو المشروع الذي أذن الله به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن الإنسان نذر نذرا أن يفعل أمرا لا يشرع فليس له أن يقوم به، لأنه جاء في الحديث لا طاعة في نذر المعصية. فإذا نذر في أمر ليس هو من طاعة الله وليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في بهذا النذر، لكن إذا نذر طاعة عليه أن يفي بنذره، عليه أن يفي بنذره. وهذا الصحابي أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، يبقى قائما في الشمس ولا يجلس، ولا يستظل، لا يجلس تحت ظل، ولا يتكلم. وهذه أمور ليست من العمل المشروع الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ويصوم، أيضا هذا كله داخل في النذر، يعني نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، يظل قائما ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لأن تلك الأعمال ليست مما شرع للمسلم أن يتقرب إلى الله بها. لم يشرع أن يتقرب إلى الله بالقيام بالشمس وأن يظل قائما وأن لا يستظل وأن يتوقف عن الكلام مثلا يوما كاملا. فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد بينما الصيام، قال وليتم صومه، وليتم صومه لأنه نذر طاعة فأمره بإتمامه. أما بقية الأعمال فأمره أن يتوقف ولا يتم شيئا منها. وأيضا في هذا الحديث دلالة على سماحة هذا الدين ويسره، وأنه ليس فيه تكليف للعبد بما فيه المشقة والعنت، وأيضا فيه كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظر في هذا الحديث تلك المعاني التي وصف بها عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، عزيز عليه ما عنتم، أي الذي يشق عليكم ويسبب لكم العنت والمشقة، وفي الوقت نفسه حريص عليكم. فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وجمعنا به في جنات النعيم صلوات الله وسلامه عليه، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab kita ini, itu bab tentang bersikap tengah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang yang berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang ini, kenapa dia berdiri? Maka para sahabat menjelaskan, Abu Israil nadara an yakuma fis syams wala yaqud. Orang ini yang sedang berdiri terus ini namanya Abu Israil, dikenal dengan Abu Israil. Dia telah bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari dan dia tidak duduk. Wala yastadhil wala yatakallam wa yasum, dan dia juga bernazar, ya, berjanji untuk tidak bernaung di bawah bayangan atau bernaung, ya, tetapi tetap di bawah terik matahari, dan juga dia bernazar untuk tidak berbicara, dan dia juga bernazar untuk berpuasa. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaqud wal yutimma sawmahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah Abu Israil, perintahkanlah dia untuk berbicara, dan perintahkan dia untuk mencari naungan, yaitu berlindung di bawah naungan daripada terik matahari, menjauhi terik matahari, dan perintahkan dia untuk duduk, dan perintahkan dia untuk menyempurnakan, melanjutkan puasanya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masuk dalam bab yang sedang kita bahas. Ini bab tentang sikap tengah dalam ketaatan. Itu seorang tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersikap tengah. Jangan berlebih-lebihan dalam beribadah dan juga jangan malas dalam beribadah. Ya. Kurang dalam beribadah akan tapi bersikap tengah, berusaha bersikap tengah dalam beribadah. Ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak bersikap kurang dalam beribadah. Karena suatu ibadah dilakukan dengan sikap berlebih-lebihan, ekstrim, berlebih-lebihan, maka amalan tersebut menjadi tidak disyariatkan. Dan amalan yang tidak disyariatkan, yang dikerjakan dengan sikap berlebih-lebihan, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah amalan yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau ada seorang bernazar ingin melakukan suatu amal perbuatan, ya akan tapi perbuatan tersebut maksiat atau tidak disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak boleh menunaikan nazarnya. Ya, dia tidak boleh menunaikan nazarnya karena itu adalah bentuk maksiat. Ya, tidak boleh seperti dalam hadis ini Abu Israil nekat untuk kemudian meneruskan nazarnya berdiri di bawah terik matahari. Ini tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak boleh dia lakukan nazar tersebut. Ya, berbeda dengan seorang tatkala dia bernazar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi dia untuk menunaikan ketaatan tersebut. Dalam hadis ini tentang kisah seorang lelaki yang dikenal dengan Abu Israil. Dia bernazar ya, untuk berdiri di bawah terik matahari. Ya, untuk berdiri dalam keadaan panas di bawah terik yang panas matahari. Dan tidak duduk. Serta tidak mau bernaung. Ya, berlindung di naungan tetap di bawah terik matahari. Dan dia juga bernazar untuk tidak berbicara. Dan dia juga bernazar untuk berpuasa pada hari tersebut. Bayangkan, berpuasa dalam kondisi di bawah terik matahari, berdiri, tidak mau duduk, dan tidak bernaung di bawah sebuah naungan. Kita ketahui bahwasanya perkara-perkara tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak pernah disyariatkan untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, dan juga tidak bernaung, apalagi tidak berbicara. Ini tidak disyariatkan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Israil untuk meninggalkan perkara tersebut. Kata Nabi SAW, muruhu faliyatakallam, perintahkan dia untuk berbicara. Seorang tidak boleh bernazar, saya ingin tidak berbicara hari ini. Tidak boleh, tidak disyariatkan orang seperti ini. Oleh karenanya Nabi memerintahkan dia untuk berbicara. Dan juga untuk menjauhkan dirinya dari terik matahari, untuk bernaung di bawah sebuah naungan. Dan Nabi SAW memerintahkan dia untuk duduk. Adapun puasa, karena puasa disyariatkan, kata Nabi SAW, wal yutimma sawmahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena puasa disyariatkan, berbeda dengan tidak ngomong. Tidak ada seorang tidak ngomong, sengaja tidak ngomong dapat pahala. Sengaja berdiri di bawah terik matahari dapat pahala. Tidak ada ceritanya seperti ini. Semua tidak disyariatkan, oleh karenanya diperintahkan oleh Nabi untuk dibatalkan. Adapun puasa, karena itu disyariatkan, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diteruskan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis menunjukkan sikap tengah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh melakukan amalan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis ini ya, menunjukkan bagaimana mudahnya agama Islam ya, bahwasanya agama Islam tidak membawakan perkara yang sulit ya, tidak menyebabkan seorang terjerumus dalam perkara yang susah, akan tapi seorang diperintahkan untuk beribadah ya, yang dengan sikap tengah tidak berlebih-lebihan. Dan ini menunjukkan bagaimana sempurnanya semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan kebaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Apa sifat rasul tersebut? Yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah Sallam merasa berat apa yang memberatkan umatnya. Segala perkara yang memberatkan umatnya juga dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Meskipun kemudian beliau juga sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kaum mukminin. Oleh karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang ya, dan sangat lembut kepada umatnya. Lihatlah dalam hadis ini praktek sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Israil ya, karena apa yang dirasakan oleh Abi Israil berat, dirasakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tatkala menasihati Abu Israil, seakan-akan beliau merasakan keberatan yang dialami oleh Abu Israil. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun 'alaihi ma anittum." Rasulullah sallallahu merasa berat apa yang dirasakan beratnya oleh umatnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Israil untuk duduk dan tidak menjemur diri di bawah terik matahari, dan untuk bernaung di sebuah naungan, dan untuk berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sangat besar kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu besar pengorbanan beliau dan begitu besar perjuangan beliau dalam memberikan kebaikan kepada umatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita kepada beliau di akhirat. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita selanjutnya akan kembalikan kepada akhi Fawaz radhiyallahu anhu. Jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang penuh manfaat yang telah disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan dars kita di sore hari ini. Dan di kesempatan sore ini ada tersisa 4 menit saja untuk kita angkat satu pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Yang bertanya, ya Syekh, saya adalah salah seorang dari sekian banyak kaum muslimin yang mungkin terlambat dalam menggapai hidayah. Baru setelah tua, setelah masa pensiun ini, saya mendapatkan hidayah memaham Islam yang benar melalui Radio Roja ini. Dan saya merasakan ada dorongan dan semangat terus untuk ibadah dan belajar agama, walaupun harus dari yang dasar-dasar terlebih dahulu. Namun anak-anak saya justru menilai dan mengkhawatirkan apa yang saya lakukan sebagai sesuatu yang berlebihan, karena saya harus berangkat ke sana kemari untuk duduk di majelis ilmu syar'i. Mohon nasihat dari Syekh, apa yang saya lakukan apakah sudah hal yang berlebihan? Mohon petunjuk dan nasihatnya. Jazakallahu khairan ya Syekh. اولا نحمد الله كثيرا ان يسر لك الهدايه ونسال الله عز وجل ان يثبتك على الحق والهدى وانصحك في هذا المقام بما جاء في الاثر احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى ويروى مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وما مضى. فهذه منة الله عليك. وأما حرصك على مجالس العلم واتجاهك إليها وجلوسك فيها ورغبتك في اغتنام أوقاتك في الاستفادة منها فهذا مما يحمد لك وتشكر عليه وتحرص على المواظبة عليه، لأنها تزيدك خيرا وتزيدك إيمانا، وأيضا يكون منك دور في هذا المقام بتشجيع أبنائك على الخير وحثهم على أعمال البر، فهذا ما أنصحك به، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق والثبات والعون على كل خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Saya menjelaskan bahwasanya kita memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya yang telah memberikan kemudahan bagi bapak untuk mendapatkan hidayah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menegarkan bapak di atas kebenaran dan di atas petunjuk. Adapun nasihat beliau kepada bapak yang bertanya, yaitu sesuai dengan asar yang ada di mana dikatakan salah seorang ulama pernah berkata, ahsin fima baqi yukfar laka ma qad madha. Hendaknya engkau berbuat kebaikan di sisa hidupmu ini, di sisa umurmu ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Fa innaka in asa'ta fima baqi ukhista fima baqi wa fima madha. Adapun jika engkau di akhir hidupmu ini berbuat keburukan, maka engkau akan diazab, baik dosa-dosamu yang dalam sisa umurmu ini dan juga dosa-dosamu yang telah lalu. Dan ini juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang maknanya seperti ini. Oleh karenanya waktu yang tersisa hendaknya digunakan untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menjelaskan adapun sikap bapak yang rajin menghadiri majelis ilmu, maka ini merupakan perkara yang baik dan perkara yang terpuji dan perkara yang perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. karena menghadiri majelis ilmu akan menambah kebaikan bagi bapak. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya di sini ada perkara yang bisa bapak berperan, yaitu menasihati anak-anak bapak untuk ikut juga menghadiri majelis ilmu dan juga bisa melakukan amalan-amalan kebajikan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada bapak dan keluarga bapak. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.